Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Apa pelajaran kemarin? Apa lagi? Tentang apa? Tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sudah kita ambil la ilaha illahu. La ilaha illahu. Ini namanya kalimat apa, Malik? La ilaha illallah kalimat apa? Artinya apa la ilaha illallah itu? Yang disembah, yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, namanya kalimat apa ini? Kalimat apa, Hamzah? Kalimat tauhid. Ingat-ingat baik, la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Ya Najib, la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Kenapa dikatakan tauhid? Karena hanya menyuruh untuk menyembah kepada Allah. Lek. Dikatakan kalimat tauhid karena hanya menyuruh untuk menyembah kepada Allah. Tidak boleh menyembah kepada yang lain. Dan telah lalu ini adalah kalimat yang paling apa? Yang paling apa, Lek? Yang paling mulia, ya, omongan yang paling mulia itu la ilaha illallah. Ingat, perkataan yang paling mulia, perkataan yang paling agung, perkataan yang paling benar adalah la ilaha illallah. Ayo, ingat ya, Najib, Fauzan. Perkataan yang paling benar, perkataan yang paling agung, perkataan yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah adalah ilmu yang paling mulia. Maklumat yang paling mulia adalah maklumat tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah maklumat yang paling mulia. Ilmu yang paling mahal. Ilmu yang paling berharga. Karena dibayar dengan keselamatan di dunia dan di akhirat. Orang kalau enggak tahu la ilaha illallah berarti celaka. Orang kalau enggak tahu la ilaha illallah berarti celaka. Maka apabila tahu dan mengamalkan la ilaha illallah berarti dia selamat. Berarti namanya ini dibayar dengan keselamatannya menjadi paling mahal. Kalimat yang paling mahal. Ilmu yang paling mahal. Karena taruhannya, bayarannya adalah keselamatannya di akhirat. Dan la ilaha illallah adalah kewajiban ilmu yang paling wajib. Ilmu yang paling wajib adalah la ilaha illallah. Kewajiban yang paling awal yang harus diketahui adalah la ilaha illallah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Mu'adz disuruh berdakwah ke Yaman dan dipesan untuk mengajarkan yang paling pertama adalah apa? La ilaha illallah. Maka kamu sebelum belajar apa-apa harus belajar la ilaha illallah dulu. Taib, qala Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri hafizahullahu taala. Wa fil Qur'ani katsirun. Apa i'rabnya katsirun? Dzikir. Mubtada muakhir. Wa fil Qur'ani katsirun, mana khabarnya? Yaitu kata yang di dalam wa fil Qur'ani ya, bukan wa fil Qur'aninya. Ya, maujudun atau mustaqirun atau kainun. Makanya jar majrur termasuk syibhul jumlah karena dia mengandung jumlah yang tersembunyi. Demikian juga dorof mengandung jumlah yang tersembunyi. Wa fil Qur'ani katsirun minal ayatil mutadhamminati li hadhihi al-kalimati wad-dallati 'ala ma'naha. Kalimat la ilaha illallah di dalam Al-Qur'an itu ada banyak. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ada banyak ayat yang mengandung yang serupa dengan kalimat ini. Berarti kan? Jadi kalimat la ilaha illallah itu ono to di Al-Qur'an? Ono akeh. Ada banyak. Kalimat la ilaha illallah di dalam Al-Qur'an itu dibagi menjadi dua. Yang mirip lafadznya ada banyak. Dan yang mirip maknanya tambah banyak lagi. Paham? Yang menggunakan lafadz la ilaha illa ada banyak. Dan yang menggunakan lafadz lain tapi maknanya hampir sama tambah banyak lagi. Nanti akan kita ambil juga. Yang sekarang adalah yang serupa lafadznya. Wadallala makna, demikian juga serupa lafad dan maknanya juga sama penunjukannya dengan la ilaha illallah. Faminha, maka diantaranya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin. Min rasulin, minnya situ za'idah. Dan dia fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih dari arsalna. Aslinya itu wa ma arsalna min qablika rasulan ahadan. Dan tidaklah kami utus sebelummu dari seorang rasul pun. Illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepada dia. Annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, maka sembahlah saya. Maka sembahlah aku. Ini sebagai dalil bahwasannya semua rasul membawa satu misi, membawa satu kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nabi Nuh juga membawa la ilaha illallah. Nabi Ibrahim juga membawa la ilaha illallah. Bahkan beliau adalah imamul hunafa. Nabi Musa, Nabi Isa. Demikian juga nabi-nabi yang lain seluruhnya membawa kalimat la ilaha illallah. Dan sebelumnya perlu diketahui tentang i'rabnya la ilaha illallah. La ilaha illallah. La adalah nafiyah lil jins. Tidak ada sama sekali, itu loh, la nafiyah lil jins. Bukan hanya tidak artinya, tapi tidak ada, tidak sama sekali. Tidak satu pun. Ilaha sebagai isimnya la. Ilaha sebagai isimnya la, karena la nafiyah lil jins menasabkan isim. Tapi dia la khusus, la i'rabnya adalah mabni alal fathah. Fi mahalli nasab, menduduki tempatnya nasab, mabni alal fathah fi mahalli nasab. Sebagai isimnya la. Kemudian mana khabarnya? Khabarnya mahdzuf. Takdirnya adalah hakun. Jadi sebenarnya itu susunannya la ilaha hakun. Tidak ada sesembahan satupun yang benar. Di situ walaupun diartikan yang, tapi bukan naat. Karena memang seperti itu ngartikannya. Sesembahan tidak ada yang benar gitu loh. Sesembahan itu tidaklah benar. Tidak ada sesembahan benar. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khabarnya la itu adalah mahdzuf takdiruhu haqqun. Dan inilah takdir yang benar. Tidak sebagaimana takdirnya Bang Haji Roma Irama. Yaitu ditakdirkan dengan maujudun, tidak ada Tuhan, tidak ada. Takdirnya maujudun. Kenapa? Karena sesembahan selain Allah itu banyak. Sesembahan selain Allah itu banyak, dari jengkal demi jengkal. Maka harus ditakdirkan hakun. Bukan maujudun, tidak ada sesembahan yang ada. Karena sesembahan selain Allah itu banyak sekali. Maka takdir yang benar adalah la ilaha haqqun. Atau boleh ditakdirkan maujudun, tapi harus dikasih catatan bihaqqin. La ilaha maujudun bihaqqin. Itu kata Syekh bin Baz. Boleh dikatakan la ilaha maujudun bihaqqin. Tapi beliau merajihkan yang rajih adalah haqqun. Supaya menafikan baik Tuhan yang ada maupun yang tidak ada. Semuanya enggak benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang ada di alam semesta maupun hanya di angan-angan. Nah itu. Ini keistimewaan takdir hakun. Karena kalau ditakdirkan la ilaha maujud, walaupun maujudun, walaupun dikasih bihakin. Belum menafikan sesembahan yang hanya ada dalam pikiran. Itu kata Syekh bin Baz. Karena itu takdir hakun ini lebih akwa daripada takdir la ilaha maujudun bihaqqin. Supaya menafikan Tuhan yang ada maupun Tuhan yang enggak ada maupun Tuhan yang diangan-angan maupun Tuhan yang hanya dalam benak, semuanya tidak ada yang benar. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja, satu-satunya sesembahan yang benar, baik di alam semesta, maupun di dalam pikiran, maupun hanya dalam benak, maupun hanya dalam angan-angan, maupun hanya dalam firasat, maupun hanya dalam mimpi, tidak ada yang benar, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Makanya kalimat ini sangat kuat pendalilannya. Makanya pakai lana fialil jins, biar kuat, tidak ada sama sekali. Itu i'rabnya la ilaha. Jadi ada khabar yang mahdzuf, takdirnya adalah haqqun. Kemudian illallahu, ini bisa dibaca illallahu dan bisa dibaca illalloha. La ilaha illallah, sampean bilang la ilaha illallah itu bisa dibaca la ilaha illallahu. Bisa dibaca la ilaha illallah. Al-Imam Ibnu Hisham di dalam kitab beliau khusus i'rab la ilaha illallah, beliau menyebutkan i'rabnya illallahu dan illallah ada 10 total i'rab. Wajh, aujuh, sisi-sisi, nalar. Kenapa bisa dibaca illallahu dan kenapa bisa dibaca illalloha? Ini totalnya ada 10. Illallahu ada 7 dan illalloha ada 3. 7 ditambah 3 berarti berapa? Klik. 10. Total i'rabnya illallahu dan illalloha ada 10 wajah, ada 10 penjelasan. Kenapa dia dibaca illallahu dan kenapa dia dibaca illalloha. Di'rab badal, illallahu badal. Ada yang mengatakan dari ilaha sebelum kemasukan la, ada yang mengatakan dari ilaha bersama dengan la, fi mahalli rafa. Nah, ini termasuk irob-irob yang jelimet. Yang jelas itu tadi artinya la ilaha haqqun illallahu. Juga boleh la ilaha haqqun illallah, tapi yang kuat adalah illallahu karena itulah yang datang dengannya Al-Qur'an. Al-Qur'an menggunakan fa'lam annahu la ilaha illallahu, maka itulah yang aqwa. juga la ilaha illahu pakai dhamir rafa, juga la ilaha illa ana juga pakai dhamir rafa. Belum ada pakai dhamir nasab, la ilaha illa iyyahu belum ada. Maka i'rab yang kuat adalah rafa, dan tadi ada 7 segi penjabaran i'rab rafa, dan ada 3 segi penjabaran i'rab nasab, sehingga totalnya ada 10 i'rab yang dikatakan oleh para ulama tentang lafzul jalalah, yaitu illallahu. Dan sebagaimana yang sering kita ketahui bahwasanya la ilaha illallah memuat 2 rukun, yaitu rukun nafi dan isbat, rukun nafi dan isbat. Nafi adalah la ilaha, isbatnya adalah illallah. Di mana ini dalam bahasa Arab maknanya adalah hasr. Ada ulama yang membedakan antara istisna dengan hasr, ada kapan kata itu nanti dihukumi dia itu sebagai mustatsna, dan kapan hukum terbesar dari kata itu adalah hasr. Ini ternyata juga dibedakan di dalam ilmu balaghah. Di mana yang tujuan awalnya itu memang membatasi, dan ada yang tujuan awalnya itu enggak membatasi tapi mengecualikan. Kalau kita secara nalar ya sama antara membatasi dengan mengecualikan. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Ya sama, artinya juga membatasi, yang berdiri cuma Zaid. Atau mengecualikan, enggak ada yang berdiri sama sekali ya kecuali Zaid. Tapi ternyata dalam ilmu balaghah itu dibedakan. Ada yang tujuan awalnya itu memang yang paling besar adalah mengecualikan. Seperti kamu bilang, oh enggak ono sing ngadeg blas, enggak ono sing ngadeg. Eh iya deh ono sitok. Nah itu namanya apa? Tujuannya memang dari awal mengecualikan. Tapi kalau dari awal tujuannya itu hasr, menetapkan hanya yang berdiri hanya Zaid, memang dari awal niatnya sudah enggak ada yang berdiri sama sekali kecuali Zaid. Nah ini kan dari awal memang niatnya apa? Menetapkan yang berdiri itu cuma Zaid, itu beda atau enggak? Beda atau tidak? Tujuan utama mengecualikan sama tujuan utama itu hasr itu beda. Secara dohir memang sama, tapi dalam ilmu balaghah titik beratnya itu dibedakan. Orang yang ngomong dari awal, wah gak ono blas yang ngadep. Eh ono deng. Nah itu namanya istisna, itu namanya pengecualian. Ini apa nganggo deng itu? Gak ada yang berdiri sama sekali. Eh ada. Nah itu namanya mengecualikan. Paham gitu kan? Jadi kalau ngene ae kok tak kira pegel kok napa mikir ngene ae. Dicekel ae ngene. Santai, santai. Tapi ada yang dari awal itu tujuannya adalah menetapkan, tidak ada yang berdiri sama sekali, cuma Zaid tok. Nah ini memang dari awal tujuannya adalah menetapkan Zaid satu-satunya orang yang berdiri. Ini ternyata dalam ilmu balaghah dibedakan antara tujuan istisna pengecualian dan tujuan hasr. Ini dalam ilmu balaghah dibedakan. Dan la ilaha illallah tujuannya memang dari awal adalah hasr, bukan istisna, bukan sebatas mengecualikan, tapi tujuannya memang hasr, menetapkan bahwasannya satu-satunya sesembahan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi i'rabnya la ilaha illallah. Dan ini termasuk mustatsna yang apa kalau dalam ilmu nahwu? Manfi atau musbat? Julfikar? Mustatsna itu kan ada macam-macam. Ini yang manfi atau musbat? Hah? Gimana? Sudah pernah lihat kan? Mustatsna, sudah pernah lewat? Manfi atau musbat? Manfi. Terus apa lagi ini? Ini tam atau nakis? Kalau kita takdirkan pakai khobar, berarti ini tam. Karena khobarnya sudah ada. Kalau kita hukumi enggak pakai khobar, maka hukumnya nakis. Tapi yang telah lalu, khobarnya adalah mahdzuf, takdiru hakun. Wes itu seputar pembahasan secara i'rab. Qala, dan di dalam Al-Quran ada banyak sekali kalimat yang serupa secara lafad dan secara makna. Nanti yang kedua, lafadnya enggak sama tapi maknanya sama. Sekarang kita ambil yang lafadnya sama dan juga maknanya sama. Yang pertama, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini sama la ilaha illa, pakai la nafiyah lil jenis dan juga pakai istitsna. Wa qala ta'ala, yang kedua, wa dhannuni. Siapa dhannun? Dhannun siapa, Lek? Dhannun itu siapa? Dhunnun. Ya, sing masuk cerita di motor kae sapa? Cerita-cerita di pangan iwak itu sapa? Nabi Yunus. Wa dhannun adalah Nabi Yunus, dan dia di sini mansub dengan fi'il yang mahdzuf ai wadhkur. Ingatlah dhannun, wadhkur dhannun. Jadi dha itu adalah asmaul khamsah atau asmaul sittah, mansubun karena dia sebagai maf'ul dari fi'il yang mahdzuf wadhkur dhannun. Idzhaba mughadiban, tatkala dia pergi dalam keadaan marah terhadap kaumnya. Fadhanna, fadhanna di sini aikona maknanya yakin, bukan menyangka. Maka dia yakin, allan naqdiru alaihi, kami enggak mungkin membuat dia sempit. Naqdiru artinya adalah menyempitkan, seperti dalam surat Al-Fajr. Wa qadara alaihi rizqahu. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Menyempitkan. Maka tatkala Nabi Yunus berada di dalam kegelapan karena di perut ikan paus, dalam keadaan seperti itu Nabi Yunus tetap yakin enggak mungkin ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadhanna allan naqdiru alaihi. Ini pentingnya fikoh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sulit. Pentingnya percaya dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sesulit apapun. Sampean nyongko ana keadaan sing luwih sulit, wis kelem ning jero laut, ditelan paus. Sopo sing ngira selamat sehan? Nek kalau enggak orang yang imannya sangat kuat. Nolak kayak perahu lah kayak kena ombak ngene wis, waduh. Kelem iki engko. Tapi tidak. Nabi Yunus, beliau berada di dalam kegelapan. Fanada fid dulumat, beliau bermunajat memanggil di dalam kegelapan-kegelapan. Dikatakan oleh para ulama, dulumat di sini adalah kegelapan yang berlapis-lapis. Satu, kegelapan apa? Kegelapan apa? Laut. Pertama kegelapan malam. Terus kegelapan laut. Terus kegelapan perutnya paus. Kurang piye maneh, petenge pol pisan. Apa dalilnya kalau laut itu gelap? Dalam surat An-Nur. Dalam surat An-Nur, idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Dulumatum ba'duha fauqa ba'd. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha itu. Jadi Nabi Yunus berada di dalam kegelapan yang paling gelap. Karena beliau berada di dalam perut paus, terus berada di dalam laut, terus berada di malam hari. Karena enggak mungkin cuma sehari toh. Pasti berhari-hari di perut paus di situ. Dan laut itu gelap, sangat gelap sekali. Laut sangat gelap sekali. Anak-anak ayo, udah jangan itu anak-anak ayo. Diurus yang besar saja. Laut itu bahkan enggak ada sinar yang bisa masuk. Laut itu dibagi-bagi, ada yang dalamnya 1000 meter, ada yang sampai paling dalam itu 11.000 meter di Palung Mariana namanya. Samudra yang paling dalam namanya Palung Mariana, 11.000 meter dalamnya. Ini cahaya sudah enggak mampu menembusnya. Jadi sangat gelap sekali. Ditambah lagi gelapnya perut paus, di jero perut paus sangat-sangat gelap. Tapi meski demikian beliau tetap mengira dan meyakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin meninggalkan dan enggak mungkin menyempitkan beliau. Tetap doa. Ini loh kuatnya doa. Sinyal yang terkuat adalah sinyal doa. Di dalam dasaran laut di dalam perut paus di malam hari, sinyal doa itu masih menembus 7 langit sampai ke arsy. Sinyal HP, Telkomsel ya karena apa-apa ini ambek sinyal doa. Sinyal Telkomsel di jero pelosok di Sumatera wis gak ono pisan. Yo. Sampean ngandalno HP, ngandalno Telkomsel, sampean menjero sawit. Wah, wis gak iso kontak pisan. Tapi kalau sampean ngandalkan Allah Subhanahu wa taala, mau di dalam perut paus, di dalam lautan, di dalam samudra, nembus sampai ke arusnya Allah Subhanahu wa taala, ini sinyal doa. Kok sinyal Telkomsel gak napa-apane? Fanada fid dulumat. Maka beliau bermunajat, beliau memanggil di dalam kegelapan-kegelapan tersebut, Allah ilaha illa anta ya Allah, sesungguhnya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minat dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang dhalim. Ini doa termasuk doa kesulitan. Kalau kamu ditimpa kesulitan, baca doa ini. Ini doa ul-karab namanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dolim. Diwocoh, enggak murah-murah kak. Bolong dewe terusan. Tiba-tiba ada jalan keluar. Tiba-tiba ada kemudahan yang datang. Wocoh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dolimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dolimin. Itu doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus di ngunuh kak. Di situ sulitnya saja. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini siapa yang ngira selamat? Sudah tenggelam di laut yang dingin, di dalam perutnya paus. Siapa yang mengira selamat? Siapa yang menduga bisa selamat? Tapi Nabi Yunus yakin, imannya kuat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin membiarkannya, enggak mungkin menyempitkannya, sehingga beliau tetap berdoa dan mengulang-ulang doa terus. Falaula annahu kana minal musabbihin, kata Allah Subhanahu wa taala ini, doa ini. Kalaulah bukan Nabi Yunus itu karena beliau banyak mengucapkan kalimat ini, lala bisafi batnihi ila yaumi yubatsun, akan beliau akan berada di perut paus itu sampai hari kiamat. Gak metu-metu. Mati di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah bukan karena Nabi Yunus itu banyak mengulang tasbih di dalam perut paus, niscaya dia akan selamanya berada di paus itu, enggak selamat. Itu. Syahidnya adalah Nabi Yunus, beliau juga membawa kalimat la ilaha illallah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu arrahmanur rahim. Dan sesembahanmu adalah sesembahan yang satu. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala alif lam mim, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Sang Maha Hidup, Sang Maha Qayyum, yang berdiri sendiri dan mendirikan yang lain. Wa qala azza wa jalla huwal ladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illahu al azizul hakim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menggambarmu, yang membentukmu di rahim ibumu. Dibentuk laki-laki atau perempuan, mukanya bagaimana, tulang-tulangnya bagaimana. Allah Subhanahu wa taala yang membentuknya di dalam rahim. Kaifa yasha, sesuai yang Allah kehendaki. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Sang Maha Aziz, Sang Maha Hakim, ila ghairi dzalik. Demikian juga ayat-ayat yang lain yang serupa. Maksudnya apa? Yang selafat dan semakna. Kalau selafat jelas semakna. Kalau selafat jelas semakna. Qala wa minha ma hiya dallatun ala makna la ilaha illallah, dan di antara dalam Al-Qur'an, di antara ayat-ayat Al-Qur'an juga ada yang menunjukkan sesuai dengan makna la ilaha illallah, ai walaupun tidak serupa lafadznya, dan ini lebih banyak Al-Qur'an di sini la ilaha illallah kabeh. Kalau yang hanya semakna, bukan selafat. Kalau tadi kan selafat, lafadznya sama. La ilaha illa, la ilaha illa, la ilaha illa. Kalau yang semakna, yang maknanya itu sama, maka banyak sekali. Dari sisi apa? Lijam'iha bainan nafyi wal itsbat. yaitu kandungannya berupa mengandung nafi dan mengandung isbat. Wahada kathir, wa hadza akthar, ini lebih banyak lagi. Jadi la ilaha illallah itu mengandung dua rukun yang harus ada, yaitu nafi dan isbat. Makanya Pancasila dikatakan la ilaha illallah ini sebodoh-bodohnya orang kalau ngomong la ilaha illallah itu sama dengan Pancasila. Karena Pancasila maknanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan ini bukan la ilaha illallah. Sebodoh-bodohnya orang kalau bilang la ilaha illallah itu sesuai dengan Pancasila, karena la ilaha illallah memiliki dua rukun, yaitu nafi dan isbat. Kalau nafi saja enggak cukup, isbat saja juga enggak cukup, maka butuh nafi dan isbat, benar-benar pembatasan. Kalau dinafikan saja berarti enggak ada sesembahan belas. Ditetapkan saja berarti enggak ada mengecualikan yang lain. Maka harus ada nafi dan isbat. Famina qaulullah taala, maka diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa id qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan beserta kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illal ladzina, ini bara'un sama dengan la ilaha. Bara'un sekedudukan dengan la ilaha, karena berlepas diri dari seluruh sesembahan. Gak, iku gak sesembahanku. La ilaha. Bara'un sekedudukan dengan la ilaha. Kemudian illal ladzi fatarani, sekedudukan dengan illallah. Aku berlepas diri dari seluruh yang kalian sembah kecuali satu, yaitu yang menciptakan aku. Fa innahu sayahdini, maka sesungguhnya dialah yang akan memberiku petunjuk. Maka di sini innani bara'um mimma ta'budun illal ladzi fatarani, ini seperti sekedudukan dengan la ilaha illallah. Karena kalau bilang innani bara'um mimma ta'budun tok, berarti enggak punya sesembahan Nabi Ibrahim kalau gitu. Maka harus ditambahi dengan illal ladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata Nabi Ibrahim ini juga sekedudukan dan semakna dengan la ilaha illallah, walaupun tidak selafat. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, dan Nabi Ibrahim menjadikan ucapan ini, yaitu bara'ah dari syirik dan dari ahlu syirik, ini adalah kalimah, sebuah semboyan yang bahagia, yang tetap. Fi aqibihi, pada keturunan beliau, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada semboyan ini, kembali kepada slogan ini, yaitu la ilaha illallah. Kata para ulama, pasti akan ada dari keturunan Nabi Ibrahim, dari umat ini, orang yang mengatakan la ilaha illallah. Jadi ini adalah semboyan yang harus kita abadikan pada diri kita, pada keluarga kita, pada anak-anak kita, pada orang sekeliling kita, pada masyarakat kita. Harus kita kampanyekan, harus kita dakwahkan sebagai bentuk meneruskan perjuangannya Nabi Ibrahim. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi. Jadi anak keturunan ini diajari la ilaha illallah, ojo diajari kerja, ojo diajari dunia, jangan diajari pandai dalam dunia tapi enggak diajari la ilaha illallah. Maka ini sebagai dalil anak keturunan iku di sekolah no, diulang no la ilaha illallah, jangan di sekolah no tok supaya iso kerja, supaya iso mergawe, mari ngono terus mati. Allah tidak menciptakanmu kemudian untuk bekerja kemudian mati, tapi untuk bertauhid, tapi untuk bertauhid. Wa qawli ta'ala, wa qawluhu ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar hanya menyembah kepada Allah saja dan menjauhi tagut. Wajtanibut tagut seperti la ilaha. Wajtanibut tagut itu maknanya sekedudukan dengan la ilaha, karena menjauhi tagut, seluruh sesembahan adalah tagut. Seluruh sesembahan selain Allah adalah tagut. Maka wajtanibut tagut, jauhilah tagut, maknanya sama dengan la ilaha. Kemudian ani'budullaha sama dengan illallah. sembahlah Allah saja dan jauhilah yang lain dari tauhid dan sesembahan-sesembahan yang lain. Berarti kedudukannya sama dengan la ilaha illallah. Faminhum man hadallahu. Maka di antara mereka, di antara umat tadi ada yang diberi petunjuk oleh Allah. Man hadahullah. Sebenarnya itu ada dhamir silah dari man. Man hadahullahu, man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan di antara umat-umat tadi ada yang memang telah tersegel baginya kesesatan, telah tertetapkan, tertuliskan baginya kesesatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keadilan. Fasiru fil ard, maka berjalanlah di muka bumi ini. Fanduru, dan pelajarilah, lihatlah. Kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana ujung-ujung dan juga akibat orang-orang yang mendustakan Rasul. Dan kenapa ya ikhwan? Kisah para Rasul itu diulang-ulang dalam Al-Quran banyak sekali. Kenapa? Salah satunya sebagai maklumat yang paten bahwasanya gak ono ceritane wong iku selamat nek gak mengikuti Rasul. Itu pelajaran terbesar dari sejarah Rasul, sejarah dan kisah Rasul adalah tidak ada ceritanya menungso iku selamat, tidak ada ceritanya orang itu selamat kalau enggak dengan mengikuti jalannya para Rasul. Karena seluruh orang yang menyelisih Rasul semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya menetapkan dan mengajarkan, benar-benar menancapkan pada kita tidak ada ceritanya jalan keselamatan kalau enggak mengikuti Rasul. Itulah pelajaran terbesar dari sirah para nabi dan sirah para rasul. Jadi sama nih belajar sirah Nabi Yusuf, ojo sing didelok iku ceritane nyolong, masalah nyolong-nyolong iku wae masalah. Enggak, tapi pelajaran terbesar dari kisah dan sirah para anbiya dan para rasul adalah tidak ada ceritanya selamat di dunia maupun di akhirat dengan menyelisihi para rasul. Selamat, orang selamat itu hanya yang mengikuti para rasul. Maka semoga ini sebagai anjuran, sebagai dorongan bagi kita untuk lebih menguatkan lagi ittiba, menyambut dan pasrah kepada dakwahnya para rasul, dakwahnya para anbiya, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini insyaallah besok kita lanjutkan dengan fadhail kalimat la ilaha illallah, keutamaan-keutamaan kalimat la ilaha illallah. Dan ingat, ini adalah hari Jumat sore. Ini adalah waktu-waktunya doa yang mustajab. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keselamatan kita di dunia dan di akhirat dan menjauhkan dari kita segala bala yang ada di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo anak-anak, jangan rebutan.